بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المختصر حفظه الله تعالى الحديث الرابع والعشرون Berkata Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna Hafizahullahu Ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-24 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, al-hadithur rabi'u wal-ishruna, hadith yang ke-24. An Abi Dharrin radhiyallahu anhu, ya dari Abu Dharr radhiyallahu anhu. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fima yarwi an rabbihi jalla jalaluhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sampaikan dari firman Rabb-nya jalla jalaluhu. Annahu qala, ya bahwa Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Ya wahai hambaku, ya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku. Waja'altuhu bainakum muharraman. Ya, dan aku mengharamkannya di antara kalian. Aku menjadikannya di antara kalian haram. Fala tadzalamu. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, ya wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu. Ya, setiap dari kalian itu dalam keadaan tersesat. Kecuali ya siapa saja yang aku berikan petunjuk. Fastahduni ahdikum. Ya, maka ya mintalah petunjuk kepadaku, ya mintalah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi, ya wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Ya, setiap dari kalian itu dalam keadaan lapar, ya melainkan ya siapa saja yang aku berikan makan. Fastata'imuni uta'imkum. Ya, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin illa man kasautuhu. Ya, sesungguhnya ya setiap dari kalian itu telanjang kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum. Ya, maka mintalah pakaian kepadaku, ya, dan aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahari. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ya kalian melakukan dosa pada ya, malam hari dan pada siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Ya, dan aku mengampuni ya dosa-dosa seluruhnya. Ya. Kemudian fastaghfiruni aghfir lakum. Ya, maka mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan mudarat kepadaku. Ya. Atau ya kalian tidak akan mencapai ya, tingkatan atau derajat di mana kalian dapat memberikan mudarat kepadaku. Walan tablughu naf'i wa tanfa'uni. Dan kalian juga tidak akan mencapai tingkatan ya, atau derajat di mana kalian dapat memberikan manfaat kepadaku. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya wahai hamba-hambaku, seandainya ya orang-orang yang paling awal di antara kalian dan juga orang-orang yang paling akhir di antara kalian dan juga ya, manusia-manusia di antara kalian dan juga jin di antara kalian kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Semuanya itu dalam ya, derajat yang paling bertakwa di antara kalian. Ma zada dzalika fi mulki syai'an. Itu semua tidak akan yang menambah sesuatu pun dari kerajaanku. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Ya wahai hamba-hambaku, ya seandainya ya orang-orang yang paling awal di antara kalian dan orang yang paling akhir di antara kalian dan manusia dari golongan kalian dan jin dari golongan kalian kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Yaitu semuanya dalam keadaan atau dalam derajat yang paling fajir. Ya, atau menjadi orang yang paling fajir, paling durhaka di antara kalian. Mana qasadzalika mulki? Maaf, mana qasadzalika min mulki syai'an. Maka itu tidak akan yang menambah atau tidak akan mengurangi sesuatu pun dari kerajaanku, ya, dari kekuasaanku. Ya, kemudian ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, ya seandainya ya orang-orang yang paling awal dari kalian dan orang-orang yang paling akhir di antara kalian dan ya, golongan manusia di antara kalian dan golongan jin di antara kalian qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni. Ya qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni. Ya berdiri, semuanya itu berdiri di satu dataran yang tinggi. Ya kemudian mereka semua ya meminta atau memohon kepadaku. Fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu. Ya kemudian aku mengabulkan atau memberikan semua permintaan dari setiap manusia. Mana qasa dzalika min ma'indi. Ya maka ya segala apa yang ada di sisiku itu tidak akan berkurang. Illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya melainkan seperti ya, berkurangnya ya air yang ada di samudra ketika dicelupkan sebuah jarum. Kemudian ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, ya sesungguhnya ya aku hanya akan menjaga amalan-amalan kalian, ya kemudian akan aku berikan balasan kepada kalian. Thumma uwaffikum iyyaha. ya. Ya atau ya itulah amalan-amalan kalian yang ya, aku hitung bagi kalian summa uwaffikum iyyaha. Ya, kemudian aku yang membalasnya, yang membalas seluruh amalan-amalan kalian tersebut. Faman wajada khairan falyahmadillaha. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah ia memuji Allah. Waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan barang siapa yang mendapatkan selain itu, ya berarti mendapatkan keburukan, fala yalumanna illa nafsahu. Maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Asy-syarhu penjelasannya. Hadzal haditsu akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala al-Imam Ahmad, ya Al-Imam Ahmad beliau mengatakan huwa asyrafu hadithin li ahli syami. Ini merupakan hadis yang paling mulia ya, yang dimiliki oleh penduduk Syam. Ya, kita lihat catatan kaki. Li anna ruwata isnadihi jami'ahum syamiyuna. Ya, karena para perawi ya, sanad dari hadis ini itu semuanya merupakan orang-orang Syam. Wa Abu Dzarrin qad sakana Syama muddatan. Dan Abu Dzar itu ya dahulu tinggal di Syam ya selama satu masa. Fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi, ya sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabb beliau. Ya ibadi inni harramtu dzulma ala nafsi. Ya wahai hamba-hambaku, ya sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman bagi diriku. Ya. Ya'ni annahu mana'a nafsahu minadz-dzulmi li'ibadihi. Ya, yakni maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala menahan dirinya untuk tidak menzalimi atau menahan dirinya supaya tidak menzalimi hambanya. Wa huwa mimma yadullu 'ala anna Allah qadirun 'ala adz-dzulmi. Ya maka ya hadis ini atau ucapan ini itu menunjukkan bahwa ya Allah itu sebetulnya mampu untuk berbuat zalim. Walakinnahu la yaf'aluhu fadlan minhu wajudan. Ya walakinnahu la yaf'aluhu fadlan minhu wajudan. Ya. Akan tetapi Allah tidak melakukan hal tersebut ya, sebagai bentuk ya, keutamaan dari Allah, ya karunia dari Allah dan kemurah hatian Allah. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabbnya wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dan ya aku menjadikan di antara kalian itu atau mengharamkannya di antara kalian ya maka janganlah kalian saling menzalimi. Adz-dzulmu nau'ani dan kezaliman itu ada dua macam. Ahaduhuma dzulmun nafsi. Ya, yang pertama adalah ya menzalimi diri sendiri. Wa a'dzamuhu asy-syirku. Dan kezaliman yang paling besar itu adalah kesyirikan. Thumma yalihi, ya kemudian yang berikutnya, al-ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha. Ya, Kemudian yang setelahnya itu adalah berbuat maksiat ya ala ikhtilafi ajnasiha ya menurut perbedaan jenis-jenisnya. Ya, menurut perbedaan jenis-jenisnya. Min kabairo wa shagairo. Ya, baik berupa dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Wa tsani dan yang kedua zulmul abadi li ghairihi, yaitu kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya. Wa huwal madhkuru fi hadzal hadithi. Ya, dan itulah yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa fi sahihaini dan diriwayatkan dalam sahihain. An Ibni Umar ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Adz-dzulmu dzulumatun yaumal qiyamati. Kedzaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Wa fi sahihil Bukhari dan di dalam sahih Bukhari an Abi Hurairah ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Man kanat indahu madlamatun li akhihi min irdihi. Ya barang siapa yang ya dahulu pernah menzalimi hak saudaranya ya atau ya, berbuat zalim kepada saudaranya min irdihi. Ya dari atau berupa kehormatannya. Ya atau yang menzalimi berupa yang melanggar kehormatannya. Fal yatahallalhu minha. Ya maka hendaklah dia yang meminta kehalalan, yang maksudnya minta dibebaskan atau dimaafkan dari kezaliman tersebut. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun. Ya karena ya di sana nanti artinya di hari pembalasan itu tidak ada lagi ya tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanatihi. Ya sebelum ya diambil dari kebaikannya. Ya. Artinya diambil bagi saudaranya tersebut itu dari kebaikannya. Fa in lam yakun lahu hasanatun ya dan jika yang mendzalimi tersebut tidak memiliki kebaikan ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi maka diambilkan ya keburukan dari saudaranya tersebut ya kemudian ya di ya bebankan kepada yang mendzalimi tadi. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kita kembali ke atas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana yang beliau riwayatkan dari Rabb beliau. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, ya setiap dari kalian itu dalam keadaan tersesat, melainkan ya, siapa yang aku berikan petunjuk kepadanya. Fastahduni ahdikum. Maka mohonlah petunjuk kepadaku, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Ya wahai hamba-hambaku, setiap dari kalian itu lapar, ya melainkan siapa yang aku berikan makan kepadanya. Fastata'imuni uta'imkum. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Ya wahai hambaku, ya Setiap dari kalian itu telanjang, melainkan yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahari. Wahai hamba-hambaku, ya sesungguhnya kalian itu berbuat keliru atau dosa pada malam hari dan juga pada siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku mengampuni dosa-dosa, ya dosa-dosa kalian seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka ya mohonlah ampun kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampun kepada kalian. Hadza yaqtadi, ya hadza yaqtadi anna jami'al khulqi muftaqiruna ila Allah ta'ala. Ya anna jami'al khulqi, ya muftaqiruna ila Allah ta'ala fi jalbi masalihihim. Ya bahwa semua makhluk itu memerlukan atau membutuhkan Allah ya ta'ala ya untuk mendapatkan kemaslahatan mereka. Wa daf'i madarrihim. Dan juga ya membutuhkan Allah ta'ala untuk mencegah mudarat bagi mereka. Fi umuri dinihim wa dunyahum. Ya dalam urusan agama mereka dan juga urusan dunia mereka. Wa annal ibada la yamlikuna li anfusihim syai'an min dzalika kullihi. Ya dan hamba itu tidak memiliki ya sesuatu pun bagi mereka atau tidak mampu melakukan apapun atau sesuatu apapun bagi diri mereka tersendiri. Ya, seluruhnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida." Ya, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka atau maaf ya, may yahdillahu fahuwal muhtad, dan barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang ya Allah sesatkan, maka ya engkau tidak akan ya mampu mendapatkan wali atau pemimpin yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Ya, kemudian wa fil hadithi dalilun ala annallaha yuhibbu an yas'alahu al-ibadu jami'a masalihi dinihim wa dunyahum. Dan di dalam hadis ini itu terkandung petunjuk bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyukai ya, jika para hamba itu meminta kepadanya seluruh ya kemaslahatan atau kebaikan ya agama mereka dan juga dunia mereka. Minat ta'ami wasyarabi wal kiswati. Ya baik berupa makanan dan juga minuman dan juga pakaian. Wa ghairi dzalika, dan yang selain dari hal tersebut. Kama yas'alunahul hidayata wal maghfirata. Ya sebagaimana mereka itu meminta petunjuk dan juga ampunan kepada Allah. Wa fil hadithi, ya liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Ya dan dalam hadis itu disebutkan, ya liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha. Hendaknya ya setiap orang dari kalian itu meminta ya, setiap hajatnya. Ya setiap kebutuhannya kepada Rabb-nya. hatta yas'alahu ya shish'a atau ya shis'a na'lihi idzan qata'a ya hatta yas'alahu shis'a na'lihi idzan qata'a ya bahkan jika bahkan ya hendaknya seorang dari kalian itu meminta kepada Allah tali sandalnya jika putus ya atau jika tali sandalnya putus itu hendaklah salah seorang dari kalian itu meminta kepada Allah. Kemudian wa kana ba'du salafi yas'alullaha kulla hawaijihi. Ya, bahkan sebagian dari ya ulama terdahulu itu dahulu meminta Allah setiap hajatnya, setiap keperluannya. Hatta garam. Hatta milha ajinihi. Ya sampai meminta garam untuk ya adonannya. Wa ala fasyatihi. Dan juga meminta makanan untuk kambingnya. Fa inna kullama yahtajul abadu ilaihi idza sa'alahu minallahi. Ya. Maka sesungguhnya setiap apa yang diperlukan oleh hambanya ya idza sa'alahu minallahi dan jika dia itu meminta semuanya itu kepada Allah faqad adhhara hajatahu fihi maka sungguh dia itu telah menampakkan ya rasa perlunya rasa butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala wa iftiqarahu ilallahi ya dan juga menunjukkan ke ya, fakiran atau juga kebutuhannya kepada Allah wa dzalika yuhibbuhullahu dan ini merupakan perkara yang dicintai oleh Allah wa kana ba'du salafi yastahi minallahi an yas'alahu syai'an min masalihid dunya dan dahulu ya sebagian dari ulama salaf itu merasa malu kepada Allah jika meminta sesuatu dari perkara atau kebaikan dunia. Waliqtida ubis sunnati aula ya akan tetapi ya mengikuti sunnah itu lebih utama. Ya tadi ada catatan kaki untuk yang pertama yang lias al ahadukum rabbahu hajatahu ya dan seterusnya ya hat kullaha hatta yas'alahu syis'a na'lihi idzan qata'a itu adalah akhrajahu Tirmidzi yaitu di hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi kama fi ba'dhin nusakhi sebagaimana yang ada di sebagian naskah-naskah undur ya silsilatul ahaditsid dha'ifati ya, lihatlah dalam kitab silsilatul ahadithid da'ifati ya buah karya asy-syaikh al-albani rahimahullahu ta'ala wa dhakara asy-syaikhul albani annal hafidh ibn hajarin hasanahu fi zawaidil bazzari dan asy-syaikh al-albani ya rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa al-hafidh ibn hajar ya rahimahullahu ta'ala itu menghasankan hadis ini dalam kitab Zawaidul Bazzar. Kemudian tadi yang terakhir wa min adhharil adillati ala dzalika ya dan di antara ya dalil yang paling menunjukkan akan hal tersebut atau paling jelas penunjukannya akan hal tersebut yang tadi wali qatida'u bis sunnati aula mengikuti sunnah itu lebih utama sanaullahi 'alal mu'minina alladzina yad'unahu yaitu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman yang mereka ya mengucapkan atau mereka itu berdoa Fayaquluna, maka mengucapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya, wahai Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat dan juga ya, peliharalah kami dari api neraka. Ya, karena ayat ini itu berarti orang beriman itu memohon kebaikan untuk dunia mereka juga. Ya, dan perkara ini dipuji oleh Allah. Maka yang utama adalah ya iqtida' bisunnah. Mengikuti sunnah yaitu tetap meminta, ya tetap meminta perkara apapun kepada Allah, termasuk kebaikan dunia. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.